Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'da. Alhamdulillah, tak henti-hentinya lisan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap karunia dan anugerah dari kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, dan terkhusus nikmat yang patut kita syukuri dan terus kita syukuri adalah dari nikmat Islam. Kita dijadikan seorang muslim, yang ini adalah syarat mutlak seorang dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina inda Allahil Islam, sesungguhnya agama yang teranggap, agama yang hanya diakui, diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Dan juga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, ya, atas nikmat iman. Dan juga kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga iman yang ada di dada-dada kita itu senantiasa ya dijaga dan dinaikkan iman kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang patut pula kita syukuri, dan ini juga termasuk nikmat yang sangat agung, sangat besar, adalah nikmat dimudahkannya kita thalabul ilmi, yang menuntut ilmu. Karena dengan sebab menuntut ilmu, sekian banyak faedah, sekian banyak keutamaan akan kita dapatkan. Nah, telah kita dengar atau sering kita dengar bahwasannya menuntut ilmu itu adalah diantara amalan yang sangat mulia, bahkan jalan pintas, jalan singkat, jalan yang sangat mudah untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, bukan dalam rangka mencari dunia, bukan juga dalam rangka bisnis, ya, bukan dalam rangka untuk perkara-perkara, ya, urusan-urusan dunia, murni dia ingin mencari ilmu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalan bagi orang itu, ya, menuju surga. Ya, karena semua ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan tidak mungkin kita kerjakan dengan benar, dengan sempurna, dengan baik kecuali dengan ilmu. Ya, kecuali dengan ilmu. Kita bisa sholat dengan benar, ya, kita ingin ibadah sholat kita diterima, ya sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mempelajari ilmu tentang sholat. Ya. Kita ingin puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita mempelajari naam perkara-perkara yang baik yang terkait dengan ya sholat, dengan puasa. Kalau puasa kita ingin diterima, apa syarat puasa, apa rukun puasa, apa saja pembatal-pembatal puasa, apa saja yang bisa mengurangi ya pahala berpuasa, begitu juga berzakat, berhaji dan semuanya. Jadi kedudukan ilmu itu sangatlah besar, ya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka ya menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Begitu juga dalam nas-nas yang lain, dalil-dalil yang lain yang insyaallah kita semua sering mendengarnya, keutamaan yang sangat agung ya, tak kala seorang itu dimudahkan ya hatinya, digerakkan hatinya, dimudahkan langkah kakinya untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, itu adalah keutamaan dan itu diantara tanda kebaikan ya, tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi seorang muslim ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, may yuridillahi bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan untuk orang itu ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan orang itu naam tentang agamanya. Jadi kalau kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, untuk mencari ilmu, maka pada hakikatnya itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang tercegah atau terhalangi dari kebaikan, ya, niatnya sangat besar untuk mendapatkan kebaikan, ya, ingin menjadi orang yang baik, ingin menjadi orang yang soleh, ya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala ya, tidak menghendakinya. Maka beruntunglah bagi seorang yang dimudahkan dirinya untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Itu juga yang lainnya ya, banyak sekali yang disebutkan oleh para ulama ya, baik dari firman Allah Jalla wa Ala dan juga perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyirah at-thalabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan seputar fikih dari kitab Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam. Dan pada pertemuan terakhir masih kita membahas hadis yang ketujuh, yaitu hadis yang membicarakan tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir. Dari membasuh kedua telapak tangan ya, sampai dengan mencuci kedua kaki, kemudian dilanjutkan dengan berdoa setelah berwudu. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Ma yukhadhu minal hadis. Apa faedah ya yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadis Umran Maula Utsman bin Affan muttafaqun alaih. Sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah masru'iyatu ghusli al-yadain thalathan qabla idkhalihima fi ma'il wudu'i inda tawaddu'i. Faedah yang pertama dari hadis ini adalah disyariatkannya untuk seorang mencuci kedua telapak tangan. Naam, disyariatkannya untuk seorang ya mencuci kedua telapak tangan sebelum ya memasukkan kedua telapak tangan kepada air wudu ketika berwudu. ya, ketika berwudu. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang disyariatkannya. Yang terjadi khilaf itu tentang hukumnya, sebagaimana kita sebutkan. Sebagian para ulama menghukumi wajib, terkhusus bagi seorang yang baru bangun tidur. Ya, ada sebagian berpendapat, ya, bangun tidur malam sebelum dia berwudu maka wajib dia mencuci kedua tangannya terlebih dahulu sebelum dia berwudu, atau sebelum memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana yang berisi air. Ada pula yang mengatakan, ya, semua tidur, ya, baik pula tidur siang. Ya, jadi tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang disyariatkannya mencuci kedua tangan sebelum berwudu. Yang hanya khilaf itu tentang hukumnya, apakah wajib atau sunnah. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, at-tayamunu fi tanawuli ma'il wudu'i fi ghuslil a'dha'i, mendahulukan bagian kanan, ya, takala na'am, mengambil air wudu kemudian mencuci anggota wudu, ya. Dan ini termasuk pula sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menggunakan bagian kanan, tangan kanan, kaki kanan pada perkara-perkara fihil muhtaram, ya, sesuatu yang baik, ya. Segala sesuatu yang baik itu disunnahkan untuk kita menggunakan tangan kanan, bahkan ada sebagian itu diwajibkan, ya. Seperti contoh kita menerima, ya, menerima sesuatu dari orang lain maka disunnahkan dengan tangan kanan bersalaman. Nah, bahkan ada yang diwajibkan, ya, seperti makan, ya, makan disebutkan oleh para ulama wajib menggunakan tangan kanan, bukan sekedar sunnah tapi wajib, ya, sebagian para ulama menyebutkan wajib sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Umar ibn Abi Salamah yang pada saat itu masih kecil, ya, beliau ceritakan, kuntu gulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatisu fi shahfah, kata Umar ibn Abi Salamah, takala dia makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu beliau masih kecil, kata beliau, aku adalah seorang anak yang diasuh di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat makan tangan beliau itu kemana-mana, ya, namanya anak-anak, ya, kemana-mana. Melihat hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, ya, tetap ditegur walaupun anak-anak, ya, jangan terus-menerus dibiarkan, khawatir menjadi kebiasaan. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar ibn Abi Salamah, ya gulam, kul bismillah, ya, sammillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik, wahai gulam, wahai anak, nah, makanlah dengan mengucapkan nama Allah, ya, dengan bismillah. Dan banyak faedah yang disebutkan oleh para ulama, ya, kenapa kita harus membaca bismillah sebelum makan, ya, diantaranya adalah untuk mencegah musuh kita yaitu syaitan makan bersama kita, ya. Dan juga yang paling besar adalah agar makanan yang kita makan itu berkah, ya, tidak hanya kenyang tapi berkah, ya, bisa menguatkan tubuh kita, bisa membantu kita ibadah, ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Dan sebagian para ulama menyebutkan makan dengan tangan kanan itu, ya, bukan hanya sunnah tapi wajib, kecuali seorang yang mendapatkan udzur, ya, seperti mungkin tangannya patah, ya, sehingga dia harus menggunakan tangan kiri, atau maaf ngomong, ya, ada sebagian yang tangannya buntung, ya, sehingga dia harus menggunakan tangan kiri, maka ini namanya darurat, ya. Dan darurat disebutkan kaidah oleh para ulama, ad-dararatu tubihul mahdurah, sesuatu yang darurat itu membolehkan yang tidak boleh, ya, membolehkan yang tidak boleh. Begitu juga takala seorang masuk ke masjid juga disunahkan menggunakan bagian kanan, ya, keluar dari kamar mandi, keluar dari kamar mandi itu kebaikan, masuk itu ya, sesuatu yang tidak baik, ya, seorang yang masuk kamar mandi, ya, masuk di tempat, ya, naam najis, ya, kita masuk karena hajah. Kalau tidak ada hajah, jangan masuk di kamar mandi. Jadi kalau ada orang yang senang di kamar mandi, ini dipertanyakan ini, ya, lama-lama di kamar mandi, ini ngapain, ya? Senang di tempat najis, di situ ada setan laki-laki, setan perempuan, bahkan ada sebagian kaum muslimin yang ngomong, ya, sudah lama-lama di kamar mandi, ya, seharusnya dia bisa cepat, ya. Bahkan ada sebagian yang nyanyi, ya, nah, ngetes suara katanya. Nah, ya sudah dosa lagi, ya, sudah dosa lagi, ya. Dan hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari istri beliau yang menyifatkan, ya, di antara sifat atau perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarujjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Kata istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai, sangat menyenangi, ya, mendahulukan bagian kanan fi tana'ulihi, tatkala memakai sandal atau sepatu. Ya, ini juga sunnah. Kalau kita misalnya, ya, masuk masjid kemudian melepas sandal, setelah itu keluar masjid pengen pakai sandal juga, disunahkan kita menggunakan bagian kanan, ya, baru kiri. Kelihatannya sepele, ya, tapi kalau kita niatkan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan kebetulan. Kadang-kadang kita kebetulan, ya, kebetulan atau kebiasaan menggunakan bagian kanan, ya. Nah, kalau bisa itu diniatkan sehingga menjadi pahala, sebuah kebiasaan, ya. Kalau diniatkan untuk ibadah, menjadi ibadah, ya, sebuah kebiasaan, ya. Nah, seperti kita memakai sendal, ini sebuah kebiasaan yang tidak mungkin terlepas, ya, setiap hari masuk rumah, keluar rumah, ya. Nah, maka usahakan tatkala kita memakai sandal atau sepatu bagian kanan, kita niatkan mengikuti cara atau, ya, sifat, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga fi tarujjulihi, tatkala beliau menyisir rambut, ya, menyisir rambut, beliau juga mendahulukan bagian kanan. Ya, hanya saja yang perlu menjadi catatan, ya, menyisir rambut itu boleh, tapi tidak diperbolehkan, makruh hukumnya, dibenci kalau terus menerus menyisir, ya, kalau terus menerus menyisir, ya, karena ini ada, ya, larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita menyisir rambut setiap saat. Kalau sekali tidak mengapa, ya. Watuhurihi, dan juga beliau suka, ya, untuk bersuci itu menggunakan bagian kanan. Seperti misalnya kita menggosok gigi. Ya, kalau kita niatkan membersihkan gigi, maka menggunakan tangan kanan. Hanya saja sebenarnya ini masalah khilaf. Sebagian para ulama menyebutkan pula, ya, disunahkan tangan kiri kalau niatnya itu untuk menghilangkan kotoran. Tinggal, ya, niat kita saja, alasan kita saja, apa niatnya. Kalau niatnya membersihkan gigi, berarti kebersihan, maka disunahkan bagian kanan. Kalau niat kita menghilangkan kotoran, yang namanya kotoran itu, maka menggunakan bagian kiri. Walhasil dua-duanya boleh, ya, ketika kita menggosok gigi kita, dan menggosok gigi pula ini termasuk sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi inda kulli shalah, dalam riwayat yang lain inda kulli wudu'in. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk senantiasa bersiwak, membersihkan giginya, ya, ketika hendak sholat atau ketika hendak berwudu. Ya, dan di sana disebutkan oleh para ulama ada beberapa keadaan kita itu sangat ditekankan untuk membersihkan gigi kita. Ya. Nah, dan juga ada keutamaan yang sangat banyak. Di samping gigi kita akan kuat, ya, gusi kita akan kuat. Ya, menjaga kebersihan kita akan terhindar dengan berbagai macam penyakit. Ya. Nah, yang paling penting pula, ya, naam, itu akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, as-siwaku matharatun lil fam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mardhatun li rabbi, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membersihkan gigi itu adalah bisa membersihkan, ya, mulut kita, gigi kita, ya, gusi kita. Ya, dan akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Dan manfaat yang lain yang disebutkan oleh para ulama pula, kalau kita sering membersihkan gigi itu akan menguatkan, ya, IQ kita. Ya, menguatkan IQ kita. Ya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, nah, pada setiap kesempatan atau banyak di setiap kesempatan senantiasa bersiwak. Ya, ketika hendak sholat, ketika hendak berwudu, ketika pengen masuk rumah, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya, ya, dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai ketika, ya, hendak masuk rumah, beliau mengatakan bisiwak, ya, dengan membersihkan gigi. Ya, dan membersihkan gigi ini sebagaimana kita sebutkan ada beberapa waktu yang kita sangat ditekankan, ya, terutama bangun tidur, ya, biasanya bau mulut itu sudah berubah, ya, karena sudah sangat banyak diam, ya, ketika gigi sudah menguning, apalagi setelah makan makanan yang berbau, ya, pete misalnya, jengkol, ya, itu sangat ditekankan lagi. Jadi sangat banyak sekali, ya, manfaat, ya, bersiwak. Jadi di antara 6 perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyenangi, ya, untuk mendahulukan bagian kanan adalah ketika bersuci. Ya, ketika kita berwudu, kita mendahulukan membasuh bagian kanan, tangan kanan, baru tangan kiri. Ya, kaki kanan, kaki kiri, walaupun, ya, mau kaki kanan dulu, kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu, ini sah. Kalau misalnya ada orang yang kita lihat berwuduknya dia menggunakan atau mendahulukan bagian kiri baru kanan, ini sah wuduknya. Ya, sah wuduknya, karena mendahulukan bagian kanan itu bukan syarat sah wuduk, bukan termasuk syarat. Ya, sesuatu itu sah atau tidak kalau itu berkaitan dengan syarat atau rukun. Itu kaidahnya yang disebutkan oleh para ulama. Kalau itu berkaitan dengan syarat dan rukun, maka nanti erat kaitannya dengan sah atau tidaknya. Ya, sah atau tidaknya ibadah. Kalau kurang syaratnya tidak sah. Kalau kurang rukunnya tidak sah. Ya, tapi kalau terkait dengan sunnah, ini terkait dengan afdol dan tidaknya. Ya, afdol dan tidaknya, baik dan tidaknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian faedah berikutnya yang ketiga disebutkan oleh mu'alif di sini atau syarah di sini, masru'iyatu atamadmudi wal istinsyaqi wal istintari. Faedah hadis yang ketiga adalah disyariatkannya berkumur-kumur, ya, dan juga disyariatkan memasukkan air serta mengeluarkan air. Ya, adapun hukumnya ini khilaf di kalangan para ulama. Wala khilafa fi masru'iyatihima, dan tidak ada khilaf tentang disyariatkannya. Wa innamal khilafu fi wujubihima, dan yang menjadi khilaf, ya, adalah tentang, ya, apakah wajib, ya, na'am, untuk memasukkan air dan mengeluarkannya, ya, atau tidak. Taqaddama annahu was sahih, dan telah lewat pembahasan ini bahwasanya yang sahih, yang memasukkan air begitu juga mengeluarkannya, ini wajib, ya, ini wajib. Dikuatkan lagi dari hadis yang telah kita sebutkan, wa baligh fil istinsyaq ma lam takun shaiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguhlah kalian istinsyaq, memasukkan air kemudian mengeluarkannya, ma lam takun shaiman, selama engkau tidak dalam keadaan berpuasa. Kalau dalam keadaan berpuasa, kita sekedarnya saja, jangan berlebih-lebihan seperti di luar puasa, khawatir air yang kita hirup itu masuk ke tenggorokan atau kerongkongan kita, ya, sehingga memudaratkan puasa kita. Bahkan pula dibahas oleh para ulama, hatta permasalahan na'am membersihkan gigi ketika puasa yang menggunakan pasta gigi. Sebagian para ulama yang menyarankan kalau kita ingin membersihkan gigi ketika berpuasa, disarankan jangan menggunakan zat-zat atau pasta gigi yang itu bisa, ya, na'am, baunya atau asarnya itu masih ada, ya, masih ada. Walaupun sebagian para ulama membolehkan selama dia tidak masuk ke dalam perut, ya, ke dalam perut. Aksan dihindari. Bisa kita membersihkan gigi kita ketika berpuasa itu, ya, sebelum atau sebelum subuh misalnya, masih waktu sahur. Setelah sahur langsung kita bersihkan. Kemudian setelah na'am berbuka, atau dengan cara yang lain, ya, menggunakan sekedar sikat gigi tanpa pasta giginya, ya, atau dengan siwak dan yang lainnya. Kemudian yang keempat diantara faedah hadis ini, ghuslul wajhi thalathan wa kadzalika yusallithu fil matmadhi fil matmadati wal istinsaqi li'annal anfa wal famma min musammal wajhi. Di antara faedah hadis ini adalah membasuh wajah sebanyak 3 kali. Begitu pula membasuh 3 kali ketika berwudu, ketika berkumur-kumur, ya, dan memasukkan air. Dikarenakan na'am hidung dan mulut itu termasuk wajah. Ya, termasuk wajah. Jadi kalau kita basuh muka 3 kali, ya, kalau bisa juga na'am kita berkumur-kumur masukkan air juga 3 kali. Hanya saja ini na'am bukan sebuah kewajiban. Ya, bukan sebuah kewajiban. Ini sunnah. Sebagaimana yang kita sebutkan, yang wajib, ya, dari membasuh anggota wudu itu hanya sekali. Hanya sekali yang wajib. Ya. Selebihnya 2 dan paling banyak 3 kali. Ya. Na'am. Kalau mau 2 kali, kalau mau 3 kali, dan ini batas terakhir, tidak boleh sampai 4 kali. Karena ini menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman zada ala hadza faqad asa wa zalama." Barang siapa yang menambahi, melebihi, lebih dari 3 kali tatkala membasuh anggota wudu, maka sungguh dia telah berbuat maksiat. Dan sungguh dia telah berbuat zalim. Ya, kecuali kalau kita, ya, ragu, ya, atau lupa, maka, ya, kita pilih mana yang paling kecil. Ya, kalau misalnya kita ragu apakah sudah 2 kali atau 3 kali, maka kalau kita ragu seperti ini, nasihat para ulama kita pilih yang paling kecil, karena yang paling kecil sudah pasti. Ya, yang 3 kali belum tentu. Sama seperti kita sholat. Kalau kita bingung atau ragu, ya, seperti contoh misalnya sholat maghrib sudah 3 rakaat atau belum, ya, maka kita pilih yang paling kecil, yaitu 2 rakaat. Ya, 2 rakaat, karena rakaat yang ketiga itu sesuatu yang masih diragukan. Ya, sesuatu yang diragukan. Begitu juga tatkala kita berwudu. Ya, kalau kita ragu apakah sudah 3 kali atau belum, kita anggap 2 kali. Ya, kita anggap 2 kali. Ya, kemudian dibasuh, ya, ke yang 3 kali. Jadi membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali ini bukan sebuah kewajiban. Ini adalah sunnah. Yang wajib itu hanya 1 kali. Ya, yang wajib itu hanya 1 kali. Kemudian faedah hadis yang kelima adalah uslul yadain ma'al mirfaqaini thalathan. Membasuh kedua tangan sampai dengan siku sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Nah, boleh pula satu kali, boleh pula dua kali sebagaimana kita sebutkan, boleh pula tiga kali sebagaimana disebutkan oleh syarah di sini. Atau bahkan boleh kita buat variasi. Ya, ada yang satu kali, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, kecuali mengusap kepala. Kalau mengusap kepala itu wajib sekali. Ya, ini diperbolehkan. Ya, sunnah kita amalkan semua. Ya, kenapa kita disunnahkan untuk, ya, disyariatkan untuk senantiasa bervariasi kalau banyak sunnah? Itu banyak faedahnya yang disebutkan oleh para ulama. Ya, banyak faedahnya. Kalau misalnya ini disunnahkan, ini disunnahkan, ini disunnahkan, cara-cara ini semua disunnahkan. Kalau bisa kita gunakan semuanya. Pada suatu keadaan kita menggunakan sunnah ini, suatu keadaan kita menggunakan sunnah ini, suatu keadaan kita menggunakan sunnah berikutnya. Ya, banyak faedahnya. Di antara faedahnya adalah hifdzus syariah, menjaga syariat. Ya. Kalau misalnya kita hanya mengamalkan satu sunnah, kita meninggalkan sunnah yang lain, ini kemungkinan besar sunnah yang lain itu akan hilang, akan dilupakan. Ya, akan dilupakan oleh kaum muslimin. Dan bahkan akibat yang paling buruk akan dianggap kemungkaran. Ya, akan dianggap kemungkaran. Di antara sebab, ya, yang disebutkan oleh para ulama, sebab terbesar manusia menolak sunnah itu karena jahil, karena tidak tahu hukumnya. Ya, karena tidak tahu hukumnya. Sebagai contoh misalnya, sholat pakai sendal, ya, atau pakai sepatu, ya, pakai khuf. Ya, sholat pakai sendal atau sepatu itu perkara yang disunahkan di zaman Rasulullah. Ya, senantiasa dilakukan, tapi sudah lama ditinggalkan oleh generasi setelahnya, ya, setelah sahabat dan seterusnya sampai saat ini. Sehingga kalau misalnya ada di antara kita yang coba-coba, ya, mau mengamalkan sunnah ini, maka akan banyak penentangan. Ya, jangankan kita mau amalkan di masjid awam, di masjid yang sudah sunnah saja, mungkin di sebagian kita nggak tahu hukumnya. Ya, kenapa sih fulan sholat kok pakai sendal? Mungkin dia baru ngaji kan? Ya, kok pakai sepatu? Padahal ini rumah Allah. Ya, seenak-enaknya dia mengotori rumah Allah. Jadi perasaan yang main, atifiyah. Ya, sehingga terjadi pengingkaran-pengingkaran. Apalagi kalau di luar, ya, mungkin dianggap kita aliran sesat. Bahkan mungkin kita diusir. Ya, kenapa? Ya, sholat pakai sendal itu dianggap mungkar, dianggap sesuatu yang batil oleh masyarakat karena sudah lama ditinggalkan. Ya, begitu juga ini terkait dengan sunnah-sunnah yang lain. Ya, kalau kita tinggalkan, tidak berusaha kita amalkan, lambat laun, ya, sunnah itu akan hilang. Ya, sehingga kalau misalnya ada orang-orang yang ingin berusaha mengamalkannya, itu dianggap oleh orang lain itu sesuatu yang salah. Ya, sesuatu yang salah. Ya, kecuali kalau dia sudah berilmu. Ya. Kemudian faedah berikut yang disebutkan oleh para ulama, kenapa kita kalau misalnya ada perkara-perkara itu banyak sunnah, kita gunakan sunnah ini, ya. Itu di antara faedahnya, untuk menghilangkan kebosanan. Ya, menghilangkan kebosanan. Biasanya, ya, kalau kita, ya, fokus ke satu sunnah, sebenarnya ada sunnah yang lain pada perkara yang sama, ya, terkadang kita bosan atau terkadang kita membacanya itu tidak sadar karena sesuatu yang menjadi kebiasaan, ya, sesuatu yang kurang diresapi. Ya, berbeda kalau kita misalnya bervariasi, ya, kadang kita mengamalkan sunnah ini dalam bab yang sama, ya, dalam bab yang sama, ya. Maka faedahnya kita akan lebih konsentrasi, ya, dan menghilangkan kebosanan dan manfaat-manfaat yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang keenam di antara faedah di sini, mashu jami'ir ra'si marratan wahidah. Mengusap seluruh wajah sebanyak satu kali. Ya, mengusap satu kali ini hukumnya wajib, tidak lebih dari satu kali. Ya, dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama disyariatkannya mengusap kepala ya, mengusap kepala, dan ini termasuk anggota yang wajib diusap. Tidak sah seorang berwudu tanpa mengusap kepala. Dan yang menjadi khilaf, perselisihan di kalangan para ulama tentang tata caranya, sebagaimana kita sebutkan, tentang tata cara mengusap kepala itu seperti apa, ya, seperti apa, ya. Dan yang menjadi kesepakatan itu adalah mengusap seluruh kepala bersamaan telinga. Yang menjadi perselisihan di tengah mereka, sah atau tidak mengusap sebagian kepala. Dan itu pun menjadi khilaf lagi di tengah-tengah sebagian para ulama, ya, sebagian yang boleh diusap itu bagian mana, ya, bagian mana. Dan yang masyhur dari mazhab Syafi'iyah itu mengusap sebagian rambut saja, dan ini sering kita lihat, ya, padahal itu juga khilaf di tengah-tengah para ulama yang mengatakan nah boleh mengusap sebagian. Ya, ada yang mengatakan tidak cukup sekedar beberapa rambut saja yang diusap. Ya, untuk kita ya berhati-hati, ya, dari khilaf yang ada, ya, kita pegang, kita amalkan yang sudah jelas. Ya, yang sudah jelas sesuai dengan dalil adalah mengusap semua kepala, kemudian kembali lagi, ya, setelah itu bersamaan dua telinga. Ya, kenapa dua telinga juga? Naam, wajib diusap karena ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau mengatakan al-udhunan minar ra'si. Kedua telinga itu termasuk kepala. Ya, kedua telinga itu termasuk kepala, maka wajib diusap. Kemudian yang ketujuh di antara faedah hadis ini, ghuslu ar-rijlaini ma'al ka'bain thalatan. Ya. Membasuh kedua kaki, ya, bersamaan mata kaki, ya, ini batas yang paling maksimal, tidak lebih, ya, sebanyak tiga kali, ya, dan sebanyak tiga kali ini adalah hukumnya sunnah, boleh dua kali, paling minimal, paling sedikit adalah satu kali, karena ini suatu yang wajib, ya, dan kaki disebutkan oleh para ulama itu hukumnya dibasuh, bukan diusap, ya, bukan diusap seperti yang dilakukan, yang diamalkan oleh Syiah Rafidhah, ya. Di antara ciri khas, enam ciri khusus yang ada pada amalan Syiah Rafidhah itu, mereka kalau berwudu itu tidak membasuh kaki mereka, ya, mereka mengusapnya. Itu di antara ciri khas mereka. Sebenarnya banyak ciri-ciri khusus yang ada pada mereka, ya. Di antara yang paling nampak yang disebutkan oleh para ulama, mereka mengkafirkan mayoritas para sahabat, ya, kecuali segelintir, ya, kecuali segelintir, mayoritas dari kalangan para sahabat mereka anggap kafir, ya. Nah, mereka juga tidak mengakui Al-Quran yang ada di kaum muslimin, ya, karena mereka beranggapan Al-Quran yang ada di kaum muslimin itu sudah di palsukan, sudah ditambah-tambah oleh sebagian sahabat yang sudah dikafirkan oleh mereka. Ya, mereka juga meyakini bolehnya nikah mut'ah, nikah kontrak. Ya, nikah mut'ah disebutkan oleh para ulama memang benar awalnya itu disunahkan, karena pada saat itu, ya, para sahabat tak kala berperang itu lama jauh dari istri-istri mereka, sehingga pada awal-awal, ya, itu dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat untuk nikah mut'ah, nikah kontrak dengan beberapa saat. Setelah itu dimansukh, dihapus hukumnya. Hanya saja orang Syiah Rafidhah memang ingin menghalalkan yang haram. Ya, mereka tidak berpegang kepada hadis yang memansukh. Ya, mereka hanya berpegang kepada hadis yang membolehkan. Inilah di antara ciri-ciri ahlul batil. Ya, di antara ciri-ciri ahlul batil itu akan menggunakan hadis-hadis, nas-nas yang itu samar-samar, sekilas, sepintas itu mendukung mereka, pada hakikatnya ya membantah mereka. Ya, pada hakikatnya membantah mereka. Ya, seperti nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah ini sudah dihapus hukumnya, sudah dimansukh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak efek negatif nikah mut'ah. Ya. Banyak efek negatif. Ya. Di antaranya akan melahirkan keturunan yang tidak jelas. Ya. Akan melahirkan keturunan yang tidak jelas, siapa bapaknya? Ya, siapa bapaknya? Ya, laki-laki ini boleh menikahnya, ini boleh, boleh, boleh, boleh. Sehingga bingung ini siapa bapaknya nih? Ya, siapa bapaknya? Ya. Dan lebih lagi efek negatifnya akan menyebabkan penyakit. Ya. Ya, penyakit. Bahkan katanya penyakitnya penyakit AIDS yang tidak ada obatnya. Ya, atau belum ditemukan obatnya. Yang jelas ini adalah sebuah dosa, ya, yang wajib kita jauhi. Nah, dan banyak lagi, ya, keyakinan-keyakinan yang ada pada Syiah Rafidhah. Yang kedelapan diantara faedah hadis ini adalah wujubu at-tartib fi dzalik. Wajibnya, ya, nah, perurutan membasuh anggota wudu. Ya, tidak boleh ya terbolak-balik, berbolak-balik, yang harusnya di tengah diawalkan atau yang akhir ditengahkan atau diawalkan. Ya, semuanya harus berurutan. Ya, harus berurutan, dan ini termasuk syarat sah berwudu. Di antara syarat sah berwudu adalah at-tartib. Ya, kita membasuhnya itu berurutan sesuai dengan yang dicontohkan, nah, yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Allahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.